Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Baik. Kemarin itu asya gimana? Coba baca. Af. Baik. Saya tanggung jawab ya. Enggak ada lagi asalnya itu. Enggak ada penjelasan di situ. Khairan insyaallah. Nah. Itu hanya selingan. Kita lanjut. Atsaniyah yang kedua. Sighat muntahal jumu'. Sighat muntahal jumu'. Sighat itu model lafaz ya. Muntaha artinya akhir. Al-jumu' jamak dari jama'. Jadi itu adalah akhir dari jama'nya. Model lafaz itu adalah akhir dari jama' lafaz tersebut. Wa dhabituha, dhabitnya ya. Kriterianya atau kaidahnya annaha kullu jam'in mukassarin, setiap jama' mukassar, jama' mukassar yakni jam' yang mengalami perubahan susunan, mukassar yakni lafadznya, waqa'a ba'da, waqa'a ba'da alifi taksirihi harfan, waqa'a yani terdapat, ba'da setelah alifi taksiri, alif taksirnya harfan, dua huruf, kama sajida wa manabira wa afadila. Ya, masajid dari masjid. Masjid ya mengalami taksir, perubahan menjadi masaji, masajid. Jadi setelah alif taksir ada dua huruf, yaitu jida di sini, masajida. Tayyib. Wanabira juga begitu, manabira. Naam. Kemudian afadila juga begitu, manabir mimbar. Afadil. Tayyib. Juga begitu, sama. Au thalathatun. Au thalathatu ahrufin. Au thalathatu ahrufin. Atau ya, terdapat jatuh pada setelah alif taksirnya terdapat tiga huruf. Bukan hanya dua huruf, tapi tiga. Wasatuha sakinun, bagian tengahnya huruf yang disukun, kama sabiha, ya masabiha dari masbah. Tayyib. Wa asafira, dari asfur menjadi asafira. Qanadila, indil menjadi qanadila. Tamam. Taqulu marartu bi masajida, aku telah melewati masjid-masjid. Wa nadhartu ila asafira, aku memandang ke asafira. Apa asafira jamak dari asfur? Hah? burung-burung, pipit burung-burung kecil, pipit. Baik. Panadila, Pak, kindil. Tentera. Masabih, mesbah, lampu. Baik. Naam. Makhfudun lidukhuli harfil khafdi alaih. Wa alamatu khafdihi al-fathatu niyabatan anil kasra. Irab, masajida, dan asafira. Makhfud lidukhuli harfil khafdi alaih. Wa alamatu khafdi al-fathatu niyabatan anil kasra. Liannahu ismun la yansarifu. Wal man'u min as-sarfi sighatu muntahal jumu'. Ya. Marartu fi'lun wa fa'il. Tamam, di masajida jar majrur mut'alli bil fi'il. Sama adafti lahu asafira li asam. Wa makna sighat muntaha al-jumu'. Makna sighat muntaha al-jumu'. Tadi saya jelaskan sighat itu model lafaz, ya. Muntaha akhir, al-jumu' jamak dari jama'. Nah, jama'. Anna jam' at-taksir, ya, bahwa sesungguhnya jam' at-taksir mahma jumi'ah, bagaimanapun, ya, dia dibuat jamaknya dengan jam' at-taksir, fa inna jam'ahu, maka sesungguhnya jamaknya, ya, yantahi akan berakhir inda hadhihi sighati, di sisi sighat ini model lafaz ini, wala yata'addaha, dan tidak bisa melampauinya. Jadi itu akhir jamaknya sudah, bagaimanapun di jamak akan berakhir di sini, tidak bisa melampaui ini yang akhir muntahal jumak. Famathalan, contohnya kalbun, anjing, ya, yujma'u ala aklubin, apa, yujma'u ala aklubi, thumma yujma'u aklubin, thumma yujma'u aklubun ala akaliba. Nah, berapa kali jama' itu, kalbun dijama', ya, di atas sigot aklub, thumma yujma'u aklubun. Kemudian aklub itu masih bisa dijamak. Lebih banyak lagi dari aklub. Ala akaliba. Di atas sigot akaliba. Wala yujma'u akalibu. Dan akalibu tidak bisa lagi dijamak. Ba'da dalik, setelah itu. Ini sigot muntahal jumu'. Akhir. Li'annahu ala sighatin, karena sesungguhnya dia sudah di atas sighat, waqafat indaha, berhenti, waqafat berhenti indaha, di sisinya jumu'ut taksiri, jamak-jamak taksirnya. Sekian kali dibuat jamak taksir ini, akhirnya muntahal jumu'taha, jumu'ut taksir. Tayyib. Wa mithalu wa minat tanzili qawluhu ta'ala. Laqad nasarakumullahu fi mawatina kathiratin. Laqad, demi Allah, sungguh benar-benar dia Allah Ta'ala telah menolong kalian di banyak tempat, ya, dalam peperangan kalian. Wa mimma hariba wa tamathila. Mahariba tamathila, mim mahariba tamathila. Ya'maluna lahu ma yasha'u mim mahariba tamathila. Wa jifanin kal jawab wa kudurin rasiat. Ila akhir ayat. Naam. Siapa ini yang membuat jin-jin yang ditundukkan oleh Nabi Sulaiman, membuatkan untuknya mihrab-mihrab. Ya, tamathil, timsal, dan seterusnya. Baik. Fakullun min mawatina. Masing-masing dari mawatina wa mahariba wa tamathila ghair munsharifin. Liannahu ala sighati muntahal jumu'. Tamam? Al-i'rab al-ana. Indaman? Tafadhal. Laqad nasarakum Allahu fi mawatina katsiratin lam waqi'un fil jawabi qasar muqaddar taqdir wallahi waqi'atun waqi'atun waqi'atun fil jawabi qasam qasam madha muqaddar muqaddar tayyib taqdiruhu wallahi qad harfu tahqiq nasara fil madhi mabdun ala al fathi la mahala min al i'rab kaf damir muttasil mabniun ala mabniun ala dhammi fi mahalli maf'ul bi aywa fi mahalli nasbin maf'ul bi muqaddam tayyib mim alamatul jam jam madha adh-dhukur dhukur jam ada dhukur ada inath ini jam dhukur tayyib balafdul jalal Allah fa'il mu'akhar marfu'un wa alamatu marfu'un bil بالفعله وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره في حرف الجر مواطنا اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة لأنه غير منصرف منع له من الصيغة المنتى الجموع kathiratan sifatu mawatil mawatina majrurun mithlu wa alamatu jarhi al-kasratu dhahirat ala akhirih tayyib tahid mim hariba wa tamathila mahariba wa tamathila min harfu jarrin mahariba ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi al-fathatu adh-dhahiratu niyabatan 'anil kasrah li'annahu sighatu muntahal jumu' al-waw harf al-waw 'atifa tamathila ma'tufun 'ala mahariba majrurun mithlu alamat jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasri li'annahu sighatu muntahal jumu'. Tayyib. Thumma alam, kemudian kita ketahui la anna mahalla khafdil ismi. Thumma kemudian i'lam ketahui la anna mahalla khafdil ismi bahwa sesungguhnya posisi tempat ya posisi tempat khafdil ismi dijarnya isim alladzi la yansharifu yang tidak munsharif bil fathati dijar dengan apa dengan tanda jarnya fathah niabatan anil kasrah idza apabila jadi anna mahalla khafdil ismi alladzi la yansharif bil fathah nah posisi tempat isim itu dijar dengan fathah, yani isim yang layak alladzi la yansharif di khafd dijar dengan fathah dengan alamat tanda jarnya fathah sebagai pengganti kasrah idza apabila la lam idza lam yudhaf apabila tidak diidhafahkan ila ismin ba'da ke isim setelahnya berarti jika dia diidhafahkan ke isim setelahnya maka tidak demikian au Yaqa' ba'da'an. Yaqa' yakni majzum yaqa'. Apa yang menjazm yaqa' di sini? Karena dia ma'tuf kepada yudhaf. Jadi masih ya bermakna aw lam yaqa' gitu. Aw lam yaqa' ba'da'an atau tidak jatuh posisinya setelah al. Artinya, jika dimasuki al, ada al yang masuk kepadanya, isim ghairu munsharif itu setelah al dimasuki al berarti tidak demikian. Baik, nah ini fa in udifa. Ada. Maka dari itu in udifa apabila dia diidhafahkan ke isim setelahnya. Awaku ba'da al atau jatuh setelah al posisinya. Wa yang dimasuki al wajib khafdhuhu bil kasrati, maka wajib di khafdh jar dengan kasrah. Alal asli sesuai asalnya. Sesuai asalnya bahwa tanda jar itu apa? Kasrah. Apabila dia mudhaf atau dia dimasuki al. Kembali ke asal. Tanda khafdhnya kasrah. Fal awwalu, maka yang pertama nahu marartu bi ahmadikum, aku telah melewati Ahmad kalian. Ya. Ya. Wa qawlihi ta'ala fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik bentuk. Baik. Wa tsani, dan yang kedua, yang pertama dulu tadi marartu bi ahmadikum. Ya, ini apa? Mudhaf ya. Ahmadikum. Fi ahsani takwimin. Ahsani takwim jadi mudhaf. Baik. Wa tsani, yang kedua yaitu dimasuki al nahu marartu bil ahmadi. Aku telah melewati Ahmad itu. Bil ahmadi. Baik. Wa qawlihi ta'ala wa antum aakifuna fil masajidi. Al masajidi. Wa antum aakifuna fil masajidi, dalam keadaan kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Nah, nah ini contoh dimasuki al. Fa kullun min ahmadikum wa ahsani. Ya, wal ahmadi wal masajidi makhfudun. Makhfud yani majrur. Lidukhuli harfil khafdi alaih. Karena dimasuki huruf jar. Wa alamatu khafdihi, alamatu jarrihi, al-kasratu dhuhiratu ala akhirihi. Jelas ya? Naam, irabnya. Marutu bi ahmadikum. Marartu bi ahmadikum. Marartu. Filun madin mabaniun ala sukun. Ditu salih bin umirun rafin mutaharrikin. La mahala lahum ilal irab. Hatta dumirun muttasilun mabaniun ala dummi fi mahali rafin fa'il. Alba harfu jarrin. Mabaniun ala sukun la mahala lahum ilal irab. Alba harfu jarrin mabaniun ala? Mabaniun ala al-kasri. La mahala lahum ilal irab. Ahmadi ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudaf al kaf dhamirun al kaf mudafun ilay dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin bil mudaf wal mim alamatu lil jam' jamada alamatu lil jam' lil dhukur jam' dhukur. Tayyib, fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim fi harfun jarrin ahsani harfu jarrin mabni ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Ahsani ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudaf taqwimin mudafun ilayh majrurun bil mudaf wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Jar majrur muta'alliq bi jar majrur muta'alliqun bi khalaqana. Naam, yani laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Naam. Marartu bil ahmadi, i'rabnya sama dengan di atas ya. Marartu bi ahmadi. Baik. Ya. يعني الأحمدي مجرور بالباء لم تجري كسر الظاهر على آخره. طيب وأنتم عاكفون في المساجد هذا الإعراب. وأنتم عاكفون في المساجد الواو واو الحال أن أنتم أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. التاء حرف الخطاب. الميم علامة جمع الذكور. عاكفون خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم. والنون عوض عن التنوين في اسم المفرد. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مساجد اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور متعلق بعاكفون. والجملة الاسمية في محل نسب على الحال. طيب في المساجد جار مجرور بالمندميرة متعلق بعاكفون. بعاكفون كنب بيسا متعلق بعاكفون يعمل عمل فعل لأنه اسم فاعل. عاكفون في المساجد يعني يعتكفون في المساجد. طيب عاكفون في المساجد ما يعني بقى يعتكفون في المساجد. نعم ما شاء الله. قال مؤلفه غفر الله له ya, kata muallif menyusun kitab ini syarahnya maksudnya ya. Matan sudah berakhir. Naam, yakni syarah At-Tuhfatul Wasabiyah. Naam, ghafarallahu la semoga Allah mengampuninya. Hadahu Allah raddahu ila al-manhajil haqq. وهذا آخر تدعاك لي. نعم الله المستعان. وهذا آخر ما يسر الله لي جمعه. ini akhir apa yang Allah mudahkan bagiku جمعه mengumpulkannya على هذه المقدمة المباركة di atas mukaddimah yang semoga diberkahi ini. Waqad jahadtu ghayatal juhdi fi tashilihi wa takribihi lil mubtadi. Ya, sungguh saya sudah berusaha keras ya, sekuat-kuatnya berjuang keras sekuat-kuatnya semaksimal mungkin. Naam. Fi tashilihi dalam upaya memudahkan ya, memudahkan cara ini jadi tidak sulit gitu. Wa taqribihi dan mendekatkannya kepada pemahaman lil mubtadi'i untuk pemula ya. Fa in asabtu jika aku benar fa minallahi wahda maka itu adalah taufik dari Allah semata. Walahul hamdu wal minnah. Nah, hanya milik Allah segala pujian dan karunia itu, nikmat itu. Nah, wa in akhtatu apabila aku salah, fa min nafsi maka itu sumbernya dari diriku sendiri, wasyaitani dan dari syaitan. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Aku beristighfar kepada Allah, mohon ampunannya dan bertobat kepadanya. Wallaha as'alu. Hanya Allah ya aku mohon. An yanfa'a bihil Islam wal muslimin. Agar Allah menjadikan kitab ini bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Wa wa an yusayyirahu masir asy-syamsi ila yaumiddin. Dan agar Allah SWT ya menjadikan kitab ini berjalan, dimanfaatkan gitu, terus dipakai seperti perjalanan matahari yang terus terbit. Matahari kan selalu terbit, terbit, terbit, ya kan? Nah, jadi dia berharap kalau kitab ini senantiasa terpakai. Ya, senantiasa terbit, terbit seperti matahari yang selalu terbit, tidak pernah, jadi tidak tenggelam selamanya, tidak hilang gitu. Ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Nah, ini innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah SWT Maha kuasa atas segala sesuatu. Walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa kana al-faraghu ya, dan adalah akhir penulisannya min akhir selesainya ya, faragh selesainya min tasnifi hadha syarh, dari penulisan syarah ini fi lailatul arba'i, di malam Rabu al-muafiqati lil-khamisi, yang bertepatan ya dengan lil-khamis tanggal 5 min syahri Sya'ban, dari bulan Sya'ban sanata sittin wa ishrin. Nah, min syahri Sya'ban sanata sittin wa ishrin wa arba'imi'atin wa alfin min al-hijratin nabawiyah ala sahibiha afdalus salati wa atammu taslim. Jadi bertepatan dengan tanggal 5 bulan Sya'ban tahun 1426 Hijriyah. Nah, Hijriyah, yang nama tahun Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Nabi SAW. Ala sahibiha, saya memanjatkan atas pemiliknya hijrah itu, afdhalus salati wa atammu taslim, seutama-utama salawat dan seutama-utama taslim, yaitu untuk Nabi SAW. وسبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم selesai ya, alhamdulillah. Jadi siapkan kitab selanjutnya apa? Ad-Durratul Bahiyyah. Nah, sambil antum murojaah bagian yang akan kita ujian itu, sambil ana juga siapkan soal-soalnya. Nah, soal-soalnya belum siap masalahnya. Nah, cicit dikit-dikit, terlalu sibuk. Tapi sudah mulai. Sudah lama mulai. Sambil siapkan, kita tidak bisa masuk ke dulu sebelum diujikan ini, yang bagian akhir itu. Nah, jadi kita akan siapkan pertanyaan-pertanyaannya sambil antum murojaah, sambil mengisi waktunya ini kita mulai syarah baku. Baik. Bagunya sudah ada kan kitabnya? Nah, iya. Nah, gitu insyaallah. Wa jazakumullahu khairan wa hamdulillah.